الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء اللهم اجعلنا من ذلك ضربنا الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر بارملا الله سبحانه وتعالى menerangi ia akan langit dan bumi dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Jadi di sini Tuhan menyatakan seterang-terangnya kepada kita kebesarannya dan kehampirannya kepada langit dan bumi termasuk isinya. Karena langit dan bumi itu adalah bersifat gelmah atau gelap, jikalau tidak disinari daripada nur ilahi, nur Allah, niscaya tidak akan nampak kelihatan. Maka dengan sinaran nur dari Allah, sinaran daripada matahari dan bulan, maka langit dan bumi itu nampak terang kelihatan. Maka jelaslah bahwa langit dan bumi itu mengandung nur Allah. Itulah yang dipandang. Kemana mata memandang, tetap jatuh pandangan itu secara pandangan mata yang disertai dengan ilmu keyakinan bahwa yang dipandang tidak ada lain daripada nur Allah Subhanahu. Tafsir kedua. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu munawwirus samawati wal ard. Nawwaras sama bil malaikah wa nawwaral arda bil anbiya. Artinya Allah Ta'ala menerangi langit yaitu dengan malaikat. Jadi kada lawan matahari lawan bulan dan malaikat. Jadi malaikat itu lampu langit. Kalau yang dahulu tadi matahari, bulan, lampu langit, termasuk lampu bumi. Di sini bila menyatakan malaikat itu lampu langit. Wa nawwaral arda bil anbiya. Allah menerangi akan bumi yang gelap ini dengan nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu adalah lampu di bumi ini. Nah itu. Lalu tarang langit, tarang bumi. Kenapa jadi tarang? Kenapa Tuhan menghendaki nurnya? Nur yang datang dari inya. Jadi orang paham tuh melihat nur Allah tak? Kadang melihat lagi lawan bumi, kadang melihat lagi lawan langit, kadang melihat lagi lawan malaikat, kadang melihat lagi lawan matahari, lawan bulan, lawan nabi-nabi ini tuh. Nur Allah sudah melihat. Nanti kah? Tafsir ketiga. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu muzayyinus samawati wal ard. Allah memperhiasi langit dan bumi dengan beberapa perhiasan, beberapa nur juga. Di mata. Zayyanas samaa'a bisyamsi wal qamar wan nujum. Allah memperhiasi akan langit dengan matahari, bulan dan bintang. Maka matahari, bulan dan bintang itu nur dari Allah Ta'ala. Dengan itulah Allah menaranginya. Penuh langit tadi dengan nur Allah Ta'ala. Mengandung langit itu akan nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matahari, bulan dan bintang. Itu lampunya bertambahnya bintang gelap. Gerah. Jadi malaikat, matahari, bulan dan bintang. Itu dilah diri kami. Wa zayyanal arda bil anbiya'i wal ulama wal mu'minin. Dan Allah pula memperhiasi akan bumi dengan cahaya-cahaya di bumi, yaitu ulama-ulama. Nah, ini tambahannya. Kalau tadi matahari bulan menerangi lawan bumi apaan? Ya kah? Nah, tambah lagi nabi-nabi. Tambah pula ulama. Ulama ini cahaya juga. Cahaya dari Allah yang menerangi. Jadi ulama itu nur Allah sudah. Mereka nur Allah aja. Bulan bintang, matahari nur Allah. Nabi-nabi nur Allah. Wal mu'minin dan seluruh orang beriman, laki-laki dibini bini, kanak-kanak orang tua. Ini rangkumannya nur dari Allah Ta'ala. Nah, jadi misra bebanaran sudah telah. Hah? Hibak telah. Tafsir ke tiga. Allahu nurus samawati wal ard. Allah mudabbirul umur fis samawati wal ard. Allah yang mengatur segala perkara di langit dan di bumi. Nah, jadi di sini aturan-aturan Allah itu daripada gerak kepada diam, diam kepada gerak, daripada perubahan-perubahan itu semua adalah aturan Tuhan. Maka aturan Allah Ta'ala itu disebutkan nur. Jadi peraturan yang di langit, peraturan yang di bumi, perlakuan perubahan-perubahan langit dan bumi itu semuanya adalah nur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada lagi tafsir. Allahu nurus samawati wal ard. Allah zayyanas samawati wal ard. Zayyanal arda bin nabati wal asjar. Allah memperhiasi akan bumi ini dengan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan penghijauan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ini adalah nur dari Allah Ta'ala juga. Nah, jadi siapa kada melihat nur Allah Ta'ala itu rugi kah? Di bumi kah, di langit kah, di pohon-pohonan kah, di tumbuh-tumbuhan kah, di bintang kah, di bulan, di matahari, di malaikat, di ulama, di nabi-nabi, di mukminin. Di segala peraturan-peraturan perubahan-perubahan, duduk, berabah, berdiri, bahereng, nyaman, sakit, sugih, susah, macam-macam dah. Berdiam, bergerak, suara, macam-macam entahlah. Apa-apa aturan itu nur semuanya dari Allah. Artinya baharu semuanya tapi dari Allah, ya kan? Nah itu dari Allah, tadi nur dari Allah. Tafsir lagi ke lima. Allahu nurus samawati wal ard. Allah habis samawati wal ard. Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada langit dan bumi. Langit bumi itu penuh dengan nur petunjuk, nur hidayah. Demikian dia isi-isi keduanya. Maka dengan nur Allah Ta'ala itulah isi langit dan bumi itu dapat menunjuki kepada jalan yang benar, selamat daripada kebingungan, kesesatan, kecelakaan. Tafsir Ayat ke-6. Innal anwara kullaha lillah. Allahumma rufa samawatil ard. Innal anwar kullaha minhu minallah. Seluruh nur-nur itu adalah dari Allah sumbernya. Itu tafsir Allahumma rufa samawat. Jadi apabila seluruh nur tadi langitnya kecuali nur Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu ada jaga Allah kalau pina kakanya ngembang. Kalau pina kakanya ngembang itu aja lah. Masal nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah. Masal nurihi, masal nurillah, bermula sifatnya nur Allah. Lain daripada yang di atas tadi. Nur Allah ini lain daripada nur yang di atas tadi. Maksudlah. Tapi sama-sama nur dari Allah juga. Tapi lain daripada yang di atas tadi. Yang di atas tadi bukan matahari, bulan, sekalian atau bintang, kelana dia lah. Nah ini tetap sendiri itulah. Tapi nur juga dan dari Allah juga. Ini yang diumpamakan. Tapi ini yang paling hebat. Masalun nurihi sifat nur Allah itu hi kembali kepada Allah. Kenapa jadi nuri didapat kepada hi itu kembali kepada Allah? Didapat lid tasyrif. Artinya mulia banget. Jadi sifatnya nur Allah yang mulia adalah ai sifatuhu fi qalbi mu'min, di hati orang beriman. Ini. Maknanya nurihi di sini adalah hudahu. Hudahu petunjuk Allah. Yaitu iman. Jadi masalu nurihi nurillah wahuwa hudallah wahuwal iman. Jadi petunjuk yang di dalam hati orang beriman itu nur Allah, nur yang mulia. Iman yang di hati orang beriman itu nur Allah. Itu yang dimaksud nurihi di dalam ayat ini. Masalu nurihi masalu iman fi qalbil mu'min. Masalu nurihi masalu hudallah fi qalbil mu'min. Jagalah, ini jagalah itu mengambil dari Allah Ta'ala. Aku pada tahu dia, ini sudah langsung. Nah, kamiskatin seperti miskat, wadah tumbuh lampu, wadah tumbuh lampu. Kalau tumbuh itu sudah maklum, ada kali wadahnya, sekarang makan kata tumbuh. Iya kan? Ada kali wadahnya apa? Bahkan ini mau, kan ini tidak bisa ada wadahnya itu memang sekarang. Mengkecengkecengannya kita itu miskat kita wadah sumbuk pihak di dalam itu wadah sumbuk di dalam wadah sumbuk misbah sumbu nang banyala jadi misbah itu sumbunya miskat tadi wadahnya jadi sumbu lawan wadahnya pasal kita berpasang suara nggak berpasang sumbunya banyala mesti dan ingat kalau pas yang banyala lah. Hah? Mesti ada kalau apinya tah? Nah itu. Al-mirisbah di zujajah. Bermula sumbu yang menyala itu di dalam semprong kaca. Ya. Sama kita? Nah semprong di luar. Itu wadah sumbu. Lalu pun sumbunya. Berapa kita? Tiga lah. Hiya al-kindil, semprong lampu. Kindil itu kaca semprong. Kaca semprong. Wal misbah as-siraj. Nah, apa makna siraj? Al-fatirah sumbu. Al-mumuk mawkudatu nang dinyalai. Ya kah? Wal miskat at-taqatu gairun nafidah. Ay al-umbubah wadah sumbu. Sila kindil nang di dalam semprong. Wadah sumbu itu dimana enaknya? Ya kah? Komplek itu dah. Az-zujajah tu bermula zujajah, apa tadi? Semprongnya. Kaca semprong. Ka'annaha wan-nur fiha kaukabun durriyun. Seakan-akannya semprong kaca ini lantaran ada nur di dalamnya, mbak ada cahaya apa? Nah, itu. Seakan-akan kaukabun durri. Laksana bintang karantika yang menyinari. Sarang kada. Si samprongnya sudah nata? Sudah nata? Sudah tarang. Tarang samprongnya sudah nata? Arti tarang mengandung nata. Eh? Nur. Ya. Adakah nur di samprong? Ada? Eh? Eh? Di sumbu kan? Di wadah sumbu kan? Di luar samprong kan? Misra kada ada. Duryon nang manalan emobion dikasrid dal warabamiha. Nah, itu duryon atawa ada durun atawa dir. Jadi dikasrid dal dirun. Warabamiha durun. Napa minad dari manid dapi artinya menolak kegelapan. Ridapi abdulana warabamiha dur. Watkas dibir ya i. Mansumillah duryon ya kah? Jadi dur dirun durun durriyun ya kah itu kira arti kata mana sudah durri alu yuneta ya kita menarangnya bisa aja nih jadi sahidnya minta nah lamun sumbunya sudah nyata tapi tarang mengandung apa nur sumbu anu wadahnya pang udah sumbu anunya pang semprongnya mana yang di luar semprong ngerti kah ini kita maksud iman dulu di hati. Iman yang di dalam hati itu sama lon lampu ini, sama lon lampu, lampu nantera kah jangan nyata, nah itu sama, persis nukah itu. Tiap-tiap lampu ada sumbunya, ah, ya kah, ada semprongnya. Lalu banyala itu mesti ada minyaknya, ini nih. Tawak kada tu kodu yu kodu al misbah bil mabi, yaitu tawak kada banyala si sum sumbu ya kah misbah tadi sumbu lah banyala sumbu ya kah jadi namun PL madi mentawak koda banyala sumbu maknanya wapikiratin di nubawari ini akoda mabinil ma'lil ma'ul tu kodu ala ya apa bikasian tau yu kodu yu yu kodu dinyalai siapa yang dinyalai sumbu tadi juga wapi ukro kirat lain tu kodu bilpokannya dinyalai siapa nang dinyalai ai zujaja jatuh napanya nang dinyalai ha zujaja kada ha semprongnya dinyalai semprongnya nang dinyalai artinya ditarang paham lah lawan napa minyaknya nah awas minyaknya pulang mesti ada min sajaratin mubarakatin zaitunatin daripada zaiti sajaratin daripada minyaknya satu pohon kayu jadi minyak pohon kayu ajarnya lang diulah pas ini lang dipasang nah kayu mana mubarakatin kayu nang penuh keberkatan dari Allah zaitunatin yaitu zaitun paham lah jadi minyak zaitun ini ajarnya minyaknya kada minyak gas tak ada kada minyak tanah minyak zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah. Ini zaitun kada mau tumbuh di masyrik, kada mau tumbuh di maghrib, tetapi di pertengahan. Di pertengahan antara masyrik dan bainahuma. Jadi pala ta makan mina harun wala bardun mudirraini. Kapanasan kada, kadinginan kada. Amun di masyrik bisa kapanasan, di maghrib bisa. Ya kah? Nah, itu ada ini kada hajana. Asli kada ada minyak kana. Bagus kada. Ya kadu zaituha yudhi'u. Hampir-hampir minyaknya itu sudah tarang. Minyaknya aja sudah nur, artinya minyaknya itu apa? Mengandung. Mengandung. Nah, iya nih. Ini setelah pulang langkah di minyak. Hah? Ini setelah pulang langkah. Walau lam tamsat hunar, sekalipun kada disentuh oleh si api. Walau kada dilikit, ya itu sudah apa? Tok dilikit. Nah. Lisofai karena bersihnya nurun ya kah cahaya cahaya siapa si minyak tadi sudah bercahaya ha di zait tadi dengan minyak di zait jadi lamp anun itu si minyak itu dan apa sekarang ala nurin atas cahaya pulang cahaya apa yo cahaya api benar ini minta kalau minyaknya itu biar pada dilikit on api sudah sekarang dilikit pulang. Jadi tarang ala apinya nih nur jua jadi ini minyaknya pang sumbunya wadah sumbu semprong baca. Nah, jadi nang kaya itulah iman nang di dalam. Nah, kita bulik itu. Masalu nurihi, perumpamaan iman nang di dalam hati. Tentu jahati orang beriman, laki-laki bini-bini kan anak orang tuha. Lama telah lah ada iman ya. Kamis katin seperti wadah sumbu, yaitu dada. Dada orang beriman. Jadi dada kita ini seperti wadah sumbu. Fiha di dalam dada misbahun, ada sumbu nang benyala, ya iman. Jadi si iman ini sumbu. Dada kita wadahnya nintan. Nah, al-misbah fi zujajah, sumbu ini di dalam semprong. Nah, apa itu semprong? Hati. Entah ke dalam deh hati. Lapisan jadi semprong kalau ke dalam entahnya. Paham lah, ini hati. Jadi hati itu semprong. Jadi hati kita ini sudah nur. Dada paham? Nah, imannya tiga sudah. Nah, si hati kita ini seakan-akan bintang kelantika. Tarangnya si iman tadi kan sumbu lo, iman tadi sumbu lo dinyalai minyak napa. Nah, itu min sajaratin mubarakah, daripada ilmu ma'rifat. Jadi minyaknya ilmu ma'rifat sejujurnya. Itu minyaknya. Lamun kadada ilmu ma'rifat, kadada pang iman ini kadada, kadada nyalainya. Paham lah. Jadi ilmu ma'rifat ini nur juga tadi. Walau kada dirikit lagi lawan. Kan api tetap aja ma'rifatnya sudah nur. Pahamkah? Nah itu. Pahamkah? Jadi ini ma'rifat adalah disebut sajarah mubarakah zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Ilmu ma'rifat ini la syarqiyah wala gharbiyah. Bahasa kitanya la jaza'a fihi wala kufra lin ni'mah. Nah itu syarqiyah wala gharbiyah artinya kalau kasih kada dada tak akan masyrik maghrib itu anu kufur nikmat pun kada juga tak akan masyrik. Jadi masyrik maghrib ini kufur nikmat lawan kalau kasih tidak ada. Kalau orang mengandung ilmu ma'rifat tidak ada kalau kasih, tidak ada kufur nikmat. La syarqiyah wala gharbiyah. Karena ada zaitun, ada minyaknya yaitu ilmu ma'rifat yang diambil daripada sajaratin mubarakatin. Paham? Nah itu kita terasakan dulu. Nah itu yakadu zaituha yudi, hampir-hampir ilmu ma'rifat itu sudah menerangi. Walau lam tamsa sunar, sekalipun tidak dilikit dengan api. Api apa? Api amal. Nar di sini yaitu amal. Jadi walau kada ba'amah inya nih sudah tarang aja. Apalagi pulang inya ba'amah ilmu ma'rifat lalu diamalkannya, bak diamalkannya nurun ala nur. Nur ilmu ma'rifat dengan nur amal ibadat. Alhamdulillah. Bang? Siapa nang dapat? Yahdillah linurihi man yasa. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang dikehendaki Tuhan. Nah, orang yang dikehendaki Tuhan. Minal mukminin artinya tah ya kah? Adinil Islam ma'al iman. Wa yadribu yubayyinullahu al-anam salinna taqiban afhamim liya'tabiru fayu'minu. Allah Ta'ala sing haja menyatakan itu permisalan kepada manusia-manusia untuk menghampirkan supaya mereka paham. Sudah paham lalu mereka itu mengambil iktibar lalu memperkuat keimanan. Jadi kalau kita sudah beriman ini mengerti bahwa iman ini adalah nangka itu besarnya, mulianya, sampai kalau ada iman di hati kita, awak kita ini sebukuan model lampu. Tapi apabila kada iman di dalam, kada model lampu. Kada model lampu, model tunggul aja, model ampatung. Nah itu kebesaran iman. Tapi bila tahu nangka itu sudah kemana aja kita memandang awak kita ke dalam nur jua ya iman. Keluarnya sedikit sumbu, ya kah? Anu-anu apa wadah sumbu, ya kah? Itu pulang. Ya lah, minyaknya nur jua nih. wadah sumbu sudahnya kerongkong ini apa tadi? Camperongnya sudahnya dada ini tuh. Jadi nur itu bukan hanya tentu saja berapa lapis, tapi kemunyaan ini tadi apa? Dari Allah dan bahar baru jadi pada kadim. Nah, jadi ayat ini menunjukkan kebesaran badan orang mukmin siapapun. Paham? Kita boleh ke. Ya, kita boleh ke. Napa? Masalu nurihi kamishkatin fiha nisbah. Bermula sifat nurnya Allah nang kedua. Maksud daripada nur Allah nang kedua ini Al-Qur'an. Bukan iman. Pula. Ini yang kedua, perumpamaan Qur'an pada orang-orang yang beriman. Jadi masalu nurihi masalul Qur'ani kamishkatin seperti wadah sumbu. Iya kah? Seperti wadah sumbu. Apa wadah sumbu? Muntung orang beriman. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbunya. Piha di dalam wadah sumbu itu misbahun Quran. Nah, ini apanya? Sumbu nang penyala nih ya Quran. Di mananya Mbak Anta Quran itu orang membaca di mana? Jadi muntung. Jadi muntung nih wadah sumbu. Sumbunya ya Quran yang dibacanya ta. Paham kah? Nah, ini kena kepada orang nang ketujuh baca Quran kayak itu. Jadi waktu kita baca Quran itu kada gampang awak kita itu nurul. Nurullah. Nurullah. Kenapa jadi disebut nurullah sebukuan? Karena ada Quran di muntung. Lihat. Paham? Al-misbah fi zujajah. Tiap-tiap sumbu tadi ada kalau wadahnya. Nah, itu muntung ya kalau sumbunya Quran, wadahnya muntung. Lalu pulang ada kalau semprongnya. Nah, semprongnya hati. Semprongnya hati. Jadi kalau Quran dibaca jadi muntung, Haji Janie. Apa kabar muntung nenek? Tarang. Qurannya sudah nur. Muntungnya pang? Tarang juga. Hati pang? Semprongan lah. Tambus ke sini tarangnya. Ini Quran yang dibaca. Ngerti kah? Orang yang baca Quran itu tentu percaya lawan Quran. Paham kata? Munnya ada percaya mau lah yang baca Quran. Nah, inilah minyak zaitunnya. Iya kah? Nah, itu. Ilmu Quran ini minyak zaitunnya. Munnya ada tahu di Quran ini apa yang baca. Nah, ini munnya ada tahu kalau kau baca. Jadi ini yang menimbulkan nyala nah si ilmu ini. Paham kah? Minyaknya napa? Ya Allah tadi. Ya itu napa? Ilmu apa? Ilmu Quran. Ngerti kah? Lalu, si minyak ini, ilmu Quran ini, ya kada zuwaituha yudi. Tarang aja sudah. Walau lam tamsa sunar, sekalipun kada dibaca. Inggan tahu lawan Quran di sini, nah ilmu Quran ada. Kita bisa baca Quran, ada bisa kebisaan di dalam sini, nah. Mengerti kah? Walau kada dikeluarkan kamu untung, sudah tarang aja nih, toh. Coba lihat ikam kalau orang hafal Quran itu, sambil dijamban, tetap baca Quran itu main. Walau kada cakamuan, lamun dibacanya kamu tuh nurun ala nur yahdilillah linurih mayyasha, yaitu orang yang katujum baca Quran wadribul Allah sallallahu Allah bikulul sya'in alim. Ini supaya orang yang tahu masalah ini supaya rajin belajar Quran dengan fasihat dan rajin pulang membacanya. Paham kah? Nah, itu lamun dimanain nurih sini Quran. Jadi bisa menunjukkan kebesaran orang beriman masalun nurihi, yaitu iman. Lamun menunjuk orang kepada bacaan Quran, masalun nurihi masalul Quran. Kada kahibakan kawadahnya. Mun kahibakan kena neh. Nah, itu aja dulu. Wa insyaallah malam Sabtu dulu kena. Jadi dua macam itu sudah. Pertama, menunjukkan kebesaran orang beriman yang ada iman walaupun kada beribadat apalagi beribadat pulang. Nang kedua Quran yang dibaca, walau kada dibaca asal tahu Quran itu sudah apalagi dibaca pulang. Ngerti kah? Dan kita kada ragu-ragu lagi seluruh alam semesta tadi mitra dengan nur Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Allahu nurus samawati wal ardh. Hanyar nur perseorangan yaitu mukmin sendirian ya kan? Mukmin yang beriman aja lawan mukmin yang baca Quran. Nah, tuntung. Namun mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya, tabawa sampai ke akhirat di hadapan Tuhan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma arfa'na, Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala siratin nura fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya Allah ya Allah ya Allah tilawatahu ana alil wa ana anna hadhihi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا علوم القرآن اللهم علمنا علوم القرآن علمنا علوم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعنا في الدارين آمين في كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة مثال نوره برمولا صفات نورنيا الله sudah kita ketahui bersama bahwasanya kalimat nuri beridopat kepada hi, hi itu kembali kepada Allah, idopatnya litasyrik. Jadi sifat nurnya Allah, berarti nur ini mulia karena idopat kepada orang yang mulia, seperti Baitullah mulia kah? Jadi, dan sudah bersama-sama kita mengambil tafsirnya dua. Nurihi sini ditafsirkan petunjuk iman, sudah tuntung. Dan nurihi di sini ditafsirkan Al-Qur'an, kalam Allah, sudah. Mudah-mudahan malam ini pula timbul kepada kita artinya satu tafsiran yang kawa diperpegangi dan dapat diambil manfaatnya. Yaitu matalu nurihi matalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurihi maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi saleh. Karena apa jadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini disebut nurihi nur Allah? Nah, karena bahwasanya di antara nama-nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada itu nurun. Dan nama nabi nurun ini ada dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam ayat lain qad ja'akum minallahi nurun. Sesungguhnya datang kepada kamu semua, datangnya itu minallah, dari Allah. Mulia keletah. Ya, tenang dari Allah nih tuh. Orangnya nih dari Allah. Dari Allah datang ke kita siapa? Yaitu nurun. Tafsirnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahwa Nabi Muhammad itu nurullah, nur dari Allah. Maksud nur dari Allah di sini nur nang kadaba antara lawan Allah Ta'ala, kadaba wasilah, kadaba wasitah, limbah Allah Ta'ala, lalu nurnya ini yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau Allah Ta'ala sifatnya kadim, maka nur nang dari Allah, kata-kata dari Allah artinya dijadikan Allah. Lalu baharu. Tapi kada baantara. Maksud kada baantara yaitu makhluk pertama. Makhluk pertama. Lamun kita telah anak nang panuhannya. Mun kita. Tapi tetap aja anak. Lain abah. Abah-abah juga. Ya kalau. Nah, jadi komplit aja sudah di Quran adalah. Lepakan Sidin mulia benar. Dan pulang Sidin dengarani Tuhan dengan nur. Nur Allah. Hendak mengambil hadis banyak macam hadisnya. Namun menunjukkan Nabi Muhammad itu memang awal makhluk. Banyak kak hadisnya itu sahih. Hadisnya barataan di antaranya yaitu yang disebutkan oleh Abdur Razak As-Sanani di dalam kitab Sidin. Sidin ada mengarang hadis kak, mengumpulkan hadis. Nah, Sidin mengarang kak, mengumpulkan hadis Nabi kah. Ada di situ ngaran kitabnya itu Jami'. Jami' ngaran kitabnya itu. Tapi aku kada di situ kitabnya itu. Entar. Ada di situ ada. Jadi ujar guruku Hasan Masad di Mekah itu hadis sahih. Kalau si Jin itu sudah orang ahli hadis mengadakan sahih dan itu sangat mudah diperiksa di buku di jurusan. Jadi muhadis ini pak. Menang lainnya di bawah Jin tak derajat tak. Di zaman Jin tak yang lain di bawah Jin tak ahli hadis tak. Jin sudah di atasnya. Nah itu sudah menunjuk akaran situ sahih tak hadisnya tak. Nang bahwasanya artinya Nabi Muhammad itu awal-awal makhluk. Nur Sidin artinya tak paham lah. Tapi makhluk juga. Nah itu. Jadi kada menafiakan bahwasanya ada hadis yang memadahkan bahwasanya awal makhluk itu banyu. Ada hadis memadahkan awal makhluk itu kolam. Ada hadis memadahkan awal makhluk itu aras. Itu kada menafiakan. Artinya lawan kita akur aja dan kada bertentangan. Tapi namun yang pertama sama sekali adalah Nuh, Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad SAW. Nabi Tengah dengan Nur sudah. Itu pertama. Nah, lalu kenapa jadi dipadakan pulang misalnya kolam atau banyu. Nah, kita ambil banyu dulu. Orang madakan awal makhluk itu banyu. Memang banyu itu awal lamun diitibar kepada yang di belakangnya. Anak nang kedua itu dipadakan tuha lamun dipadakan dibanding lawan anak nang ketiga. Paham lah. Anak nang ketiga ini pulang tuha lamun dibanding lawan anak nang keempat. Jadi ngarannya itu napa? Tidak idofi. Paham? Itu di dalam ilmu Allah. Tapi namun nang penuhannya masa kali adalah Nur Muhammad SAW. Ini nang ngatarnya. Nah iya nyata. Yang lain itu lalu tanam pada inya. Tapi yang lain yang tanam ini dibandingkan di bawah lagi jatuh tua. Jatuh awal itu mesti belakangnya. Paham? Itu kayak itu cara-caranya kita. Nah itu yang penting kita memang kayak ini setelah ilmu dan menjadikan pegangan kita tah. Jadi jangan sampai camoh. Ini habis itu macam-macam kekenangan kita sampai di Bukhari ada kita di Badil Khalki kita ada di Bukhari parah sudah tak maksudnya tak. Kita kena mendakan arah. Adian itu kita kena tak. Nah awal makhluk tak arah. Kena kan jadi awal mah tibar di orang di belakang ini. Ngerti lah. Tapi ini tibar lawan nur ini. Kadang Allah mesti kita duduk yang berataan itu. Nah lalu nang ini nih mulia bana orangnya kisahnya. Besar. Nah kebesaran orang itu supaya kita ini tahu. Dululah Tuhan kita. Lamun kada dimisalkan Tuhan kita kada tahu. Nang tema Bapak Presiden saya lamun kada diulah misal. Apabila sudah diulahkan Tuhan misal begini Muhammad itu lalu tahu oh besar banget apa orangnya tak. Nah lalu terserah kita aja lagi. Hendak membesarkan Allah sudah hendak kita ingin dengar aja kadem berkerakan secara pokoknya diilahkan misalnya kalau supaya tahu paham kan? Ini kamiskatin seperti miskat wadah sumbuk yaitu dada tibun sodrin nabi dada Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti wadah sumbuk. Wadah sumbuk dadan ini dada tibun kehadirannya dada tibun lebar kalau dada tibun itu tapi kalau lebar nang jahat nah itu fiha misbah di dalam dada Nabi itu misbahun ada sumbunya nang penyala sumbu nang penyala lah kenapa sumbu nang penyala itu yaitu nubuah nurun nubuah nur kanabian jadi dalam dada sirin nahiyan nur kanabian kan kanabian itu pangkat nur pangkat kanabian itu ada di dalam dada sirin jadi nur pangkat kanabian sirin itu itulah sumbunya yang menyala lalu sumbu ini nur kanabian ini dijajah di dalam apa? Di dalam kaca kaca itu yaitu hati sirin kalibuhu hati sirin jadi hati nah kehadirannya telah di dalam hati kita sumbu ya nurun nubuah di dalam sumbu anu sumbu itu pula dikulidungi oleh dada kadeh pahamlah oleh dada kadeh ini jadi dada sidin kaya ini kaya wadah sumbu sumbunya itu nurun nubuah itu lalu nurun nubuah itu di dalam napa dalam kaca yaitu napa kadeh anu semprong gitu kak semprongnya ya pak hati sidin menyangka itu azujala jatuh nah barmula tempurungnya ya Allah hati sidin kan ka'annaha kau kabun iya benar bintang karan kita tapi kalau sama ini kalau sama harap menang ini pada bintang mengka kaya ya tapi kada sama kaya ya kan nah benar kaya macam ya tak harap macam ya Allah ya Allah Berion, nah artinya yang menarangi ham jadi hari ini hati sidin tapi kenapa sudah tarang hati sidin tercarang sudah. Nah lalu hari ini si apa tadi sumbu yang penyalan itu lah yukodo dinyalai sumbunya itu kan mesti ada minyaknya. Nah minyaknya itu dulu ada kalau pohon kayunya. Nah jadi dinyalai nur nubuah itu min sajaratin mubarakah daripada minyak satu pohon yang mubarakah kita tinggal minyaknya dulu lah kita ambil dulu pohonnya pohon yang mubarakah di sini Nabiullah Ibrahim alaihi salam jadi Nabi Ibrahim ini hajarnya seperti pohon kayu yang mubarakah Nabi Ibrahim ya pohon kayu yang mubarakah menimbulkan minyak ya kalah kak ya kak minyak ini ya nur Nabi kita salam Nabi kita yang Nabi kita kenapa jadi Nabi kita disebutkan keluar dari nurah ini itu berjasad ini keturunan siapa keturunan siapa nah Nabi Ibrahim itu Nabi juga kalah Nabi kita kan nah disini hajijannya jadi keluarnya Nabi kita ini daripada Nabi Ibrahim keturunan Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim ini sajaratin mubarakah seperti zaitun la syarqiyatin itu arti zaitun ini apa orang ini buah zaitun itu di masjid kada mau tumbuh di maghrib kada mau tumbuh ini di antara dua itu ya. La syarqiyatin la yahudiyin wala gardiyah wala nasraniyin siapa? Kayunya ini siapa kada? Nabi Ibrahimnya ini Yahudi kada Nasara pun tanda ngerti lah nah, tapi di badan Nabi Ibrahim ada kalau ngandung nur nubuah tadi ada kan nur nubuah sering jadi Nabi juga paham lah nah itu ya kadu zaituha hampir-hampir nur nubuah Nabi Ibrahim ini yudio tarang sudah walau lam tamsas kunar sekalipun kadu disentuh oleh apa api api lagi ngerti kan nah lalu kita boleh tuh Ya kadu zaituha maksudnya zait tadi apa ya kok nur Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Jadi nur Nabi Muhammad ini ada kalau di dalam pohon kayu itu tadi. Ya kalau berminyak pohon kayu. Ada kalau di dalam kita. Jadi nur Nabi Muhammad ada kalau dikandung oleh Nabi Ibrahim. Hampir-hampir nur Nabi Muhammad yang ada di dalam Nabi Ibrahim ini, ngerti kan ini? Itu sudah menerangi alam semesta. Walau lantam kesunar, sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim. Sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim, daripada silbi Nabi Ibrahim, sudah nampak aja. Apalagi keluar? Tak keluar, bukan keluar. Kalau pada badan Nabi Ibrahim, lahir. Nurun ala nur. Apa? Nur Ibrahim ala nur Muhammad. Nur Muhammad ala nur. Ala di sini maknanya ma'ak. Hati-hati jangan diakses dengan model da'ah. Batindi kada maknanya ma'ak. Jadi nur Nabi Muhammad bakawan lorong nur Nabi Ibrahim. Itu nurun ala nur, nur ma'an nur. Tangga? Nah pada-pada tarang da'ah. Tanya baganda kah baca kitanya tak? Bagan? Tapi samunya anjan itu tadi, nurun ala nur, siapa asalnya nang ma'ullahnya itu menciptakan? Allahu nurus damawat. Allah kalau kenalan nang munawir, ini samunya an-nur dari siapa kenalan? Dari Tuhan ada. Kalau tafsir yang kalimah kan kenalan berapa? Kan itu sudah ditentung aku dengan lagi itu. Paham lah? Nah ini. Nah itulah. Jadi ringkas kata hadirannya, Nabi Muhammad ini sebukuan lalu kadadan yang lain pada? Pada? Nur. Kadadan lalu. Kada ada yang lain pada mereka. Pandar sidin, kepanjanak sidin, laku sidin, jarak sidin, ya habis. Man. Sama sekali. Nah itu tah. Paham kah? Masa bukuan lalu tah. Itu aja. Maka menerangi alam kami. Kalau kegampangan. Bintang karen tiga. Iya kah? Alam di atas, alam di pertengahan, alam di bawah. Tanyaan karena cahayanya. Jadi artinya seluruh alam mengandung cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun bintang kalifikannya kada punya alihan tetap aja di mana andaknya dua. Kada berbuat kah kada dalam apa bumi. Kan bisa orang lihat bintang kalifika berbuat dalam bumi. Jadi akhir bintang. Mati. Paham kah? Nah itu kada mun berbuat berkata ke situ kada. Cuma mengandung iktibasnya ya Arab itu iktibas. Udah kita pancarannya itu nah ada mengandung. Kada lamun bukuan nurnya itu masuk misalnya kada. Salah pahaman kah itu membukukan misalnya maksud salah orang yang bucat itu panggil Nur Muhammad aja yang ada lagi kada lagi alam semesta orang maka kompanatin Nur bujur aja namanya panatinnya kada dia melihat itu jadi tendernya bujur aja tapi lawan inya tapi lawan hakikat ini yang anunya bujur lagi jamnya ya kalau lah kada lawan kaya itu kada lawan kaya anunya itu sama matinya jadi guru-guru itu ya seperti demikian lah jadi seperti demikian hanya kada lawan iya lah bujur. Tapi kalau makam panah bujur, jika itu makhluk jubah illallah. Ya. Ya. Nyerahkan panah, jika kada melihat lain pada Allah Ta'ala. Jadi jika kada dalam pada Allah dalam jubahnya, Allah Ta'ala kada lihatnya. Artinya alifat batinnya, kah? Ya kah? Namun orang yang kada kaya itu, tetap dia. Ya kalau tinggi syukur. Jadi kada kawasa, ditamakan, minta kalau kalah. Nah. Cuma jangan didustakan, artinya orang yang berucap itu tak jangan didustakan. Orang yang berucap artinya Nur Muhammad itu salaman jangan didustakan. Jujur lawan inya. Tapi kita ini yang dijaga jangan didustakan aja. Namun hendak jalan nih. Ini malam yaduk lam yadri itu bila kada merasa kada tahu. Tapi secara sikap kita ada merasaan kayak itu aja dulu. Tinggal lagi melihat dalam keadaannya, merasa dalam keadaannya terserah ya kalau ada yang merasa dalam keadaan. Matinya wa malam alim lahu nurun sama lahu min nur kena ya kalau lah ya jidlah yang terima ya sana minta kalau kalah tapi nang orang yang sekarang dapat mikir dulu aja jani kita mikir kadanya mendusta akan menentang ragu-ragu pun kada bingung pun kada lalu handa menjalani tak kira seorang dapat dia jauh merasa itu kita mau lamun badulu sudah doa sok ada memedai nah apalagi dimusuhi orang yang dapat itu mah kada harapan kita itu cirinya kita jadi ini sekarang kada dapat. Nurun ala nur ma'an nur tadi. Pahamlah? Ya hadillah lima jadi nur Nabi Muhammad yang di badan Nabi Ibrahim itu tadi di sulbita, di sulbita. walau belum keluar disuruh lebih sudah menarangi jalan. Bak keluar, nah pada nurun maha nurin kagede. Ya kah? Yahdillah linurih mayasa. Ya kah? Ya orang nama ikut lawan Nabi juga. Mayasa kah? Nama ikut isiden kah itu? Nanda petakin jok. Ayat itu lola amtal dinas walau dikulisain alim. Kominho darbu amtal tahu banget Tuhan. Di antaranya yang diketahui isiden itu ya mulakan misa. Sebab si dunia ini tahu nang kita ini yang kada dilakukan misa kada kau paham. Lalu dilakukan misa lalu nyaman ini mama anda tahu banget Tuhan jang. Ah, ah, tahu banget aja si dunia, tahu banget si dunia, paham nang si dunia yang orang lapar aja. Ya Allah tak. Nah, ah, lagi kah? Masa lu nurihi, ah, lagi kah? Oh, kalau saya katakan nilai kamu talun itu yang belok. Jadi nurihi tadi dimakna iman. Lalu nurihi tadi mu'min ta orangnya. Mu'min ta orangnya. Nurihi ta mu'min ta. Itu kebesaran orang mu'min. Masalah nurihi yaitu Quran. Kebesaran Quran. Yang ketiga malam ini masalah ini masalah Muhammad. Kebesaran Nabi Muhammad. Tanyaan itu baik mu'minnya, baik Qurannya, baik Nabinya. Kayak lampu bisa. Yang mempunyai semprong, yang mempunyai sumbu, yang mempunyai minyak. Tambah isinya kada apa-apa apabila balampu kada bacaan sesat asa kita parake. Jadi mun orang memarake lampu tak ambayang napa mangirim kalamnya. Giring kah? Mun kita bajao kada lampu ambayang napa? Baja bajao. Nah itu jadi kalau orang parak itu dunia jadi marake lamnya. Dunia tu berat kalamnya. Dunia marake itu kada dunia jadi nah mangirim iya nyaman hidup. Amun memberat ambayangnya itu ada jauh pada lampu. Kenapa? Mana kadap, mana ambayangnya, kada tetang. Maka khasirat dunia. Nah, terugi. Jalannya kada tetang-tetang, iya lain pada menuntut ilmu juga kita. Ilmu kan yang kira-kira kita itu bergawi menurut nabdi, minum tua. Kada nang beranoh aja nih kok kada nene iya nuntut ilmu nang kena pegawai nabi kayak itu juga gawi kita itu jalannya nang dapat nene nah lawas yang masanya tak matinya kan nuntut ilmu ini sampai reka mati kan sing tontonan jadi kan hebat orang nang nuntut ilmu juga kalah ya Allah daripada orang wawaya-waya aja nuntut kaya kalah sepertinya kawa banget menurut nabi itu banyak sepertinya napa pengetahuannya banyak juga. Habis sudah. Nah ini masalah kebesaran tadi. Kemudian masalah pulang kebesaran wadah ibadat. Wadah ibadat. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yulkar fiha ismuh. Muta'alliqun bi yusabbihu al-atiq. Fi ini takluknya kepada yusabbihu nang badudi. Jadi badudi lah. Di dalam beberapa masjid, buyut ni maknanya masjid. Beberapa masjid, nang nyata dulu masjidnya empat, ya kah? Masjidil Haram, Zadahullah syarafan wa ta'ziman wa mahabatan. Wa masjid Nabi, wa masjid Baitul Maqdis, wa masjid nang model Darul Aman, yaitu Quba. Masjid Kuba itu mirip sangat anggal kita ya kalah ya kalah jadi wisalannya yang bulan itu kenapa gitu jadi macam Masjid Kuba tapi ramun Masjid Darul Aman ini yang mulai di rumah hari Sabtu kita baudo sembahyang doa kasihnya kalau dapat pahala umrah ramun Masjid Kuba mulai di rumah baudo kita lalu kasarnya jarak sembahyang doa kasih di sana sama dengan pahala umrah sekali jadi umrah di Madinah ya kita Masjid Kuba. Mudah-mudahan aja bang silakan pulang ya lah nang balung dulu nang kita nang sudah anak dia bang pulang siapa tahu eh gimana kan macam aja jadinya jalannya itu macam-macam aja nih anak pulang tang datang aja Siti Hadijah nah siapa tahu aja nih nang kita merindah atau pulang lambatan agak ada kawal lagi tuh kita cabul baca. Tidak ada juga yang tidak pulak. Masanya belum juga pulak ya. 10 juga mulai ya pulak. Belum lagi. Kadang-kadang kau bersunyinya. Napa disuruh bahabar. Tidak kau bersunyilah. Tidak pulak kan kau bersunyi. si Babar. Nah, Haji Jane. Jadi masjid-masjid itu empat dulu, kemudian masjid yang lainnya demikian. Hah? Yang lainnya pun demikian juga. Kalau masjid Makkah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kalau membangun, kalau masjid dari Makdis ya kayak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berdua beranak pula. Jadi nang baulah itu berdua aja jenya. Masjid Baitul Maqdis itu berdua dua bulan Nabi Daud dan itu berdua beranak. Bisa ditukang. Ada kita ini kada tahu enggak itulah membeli itu barang mun kawa juga. Masjid Nabi, nah. Ya kah? Itu siapa ya Nabi Muhammad aja yang mengapa lainnya? Mengapa lainnya? Masjid Kuba itu juga. Sudin dua mengapa jadi dua buah sudin? Ah, terongan dua buah. Terongan dua buah. Ah, jadi Masjid Kuba kahlek. Masjid Nabawi gana. Jadi mengganah sudin empat. Menghalir sudin om. Itu Rasulullah tak itu sudin. Kalau menurutnya di Masjid Gana empat dua menolong, di Masjid Kahlek empat dua kalah. Semuanya kawal, alhamdulillah. Nah ingat katakan tak, itu kemenyan percikan daripada yang bintang kelentika. Tadi kan yang mungkin bintang kelentikanya membuat. Nah percikannya, nah yang ngaran orang mustabaah. Nah yang ngarannya ikut, ngarannya. Nah, jadi jangan sorong, pahamlah. Percikan itu, yang kakak itu, tak ada yang sorongnya. Nah, majlis jana. Pahamlah, di dalam sorong tak. Timbul percikan menurut tadi. Jika ada lagi orang, kawa ikhlas. Nah, minta kita orang di dalam pengandakan itu. Ini mengarang juga maju berus kita ke ini ke pandera. Kemudian masjid yang lain-lainnya itu masjid ke masjid. Jami, masjid raya, masjid apa-apa aja mengarang di sini. Mengarang macam-macam. Ringkasnya seluruh tempat-tempat ibadat itu, adinallahu anturfa'at. Tuhan memberikan izin. Kenapa arti izin tak? Membulihakan. Ya kah? Pancar kada bulih asalnya, kada minto. Jadi makna adina amaro. Nah, sudah kali kata kita menyuruh Tuhanan, suruhanan sudah hajiannya. Apabila Tuhan menyuruh, tak kada kawam kita hajiannya sudah gawiam. Disuruh Tuhan apa? Rumah-rumah itu antur pa'a tu'zama. Nah, antur pa'a Zoma, jadi bersarakan. Namun ada guru lain membaca tu'ab zoma, jangan disalahkan dia. Ditakzimakan sama juga tu'ab zoma atau tu'ab zoma. Jadi Tuhan menyuruh apa? Masjid itu disuruh apa? Gonoli. Tuhan disuruh gonoli. Kada lamun dihalusi disuruh gonoli. Waktu kita boleh langgar dari amannya semalam minyaknya berapa 15 kan itu bukannya bahan ini ya kagak nalan ya ini disuruh juga antur pa'a kalau disuruh coba kita buka ke dalam makna tur pa'a ayhis tuk wama makna tuk wama hisan wa makna zahirnya dan batinnya digonolakan zahir batin lamun gonol zahir paham aja kan sejata tinggi luas, lebar. Itu kalau mengarangin gana luar, gana batinnya, lah, gana batinnya tak? Nah, jangan ada di dalamnya bermain-main, bapak berdar yang lain dari ibadat, atau nang kadada bapak edah. Itu mengganalakan di dalamnya. Nah, kita gampang menghendak menjadi orang masjid nenek. Nah itu menmasih nantinya belocon-locon ini jangan kasih hendak kasih di bebok di masjid biar aja nih lah. Nah itu kadang membacarakan kayaknya di dalamnya nih, ini membacarakan di dalamnya kayak itu. Jadi kalau sudah masuk masjid itu ya baca hadis, baca Quran ya kalau nambah zikir ya kah. Nah itu maka itu saja nih kah cara membacarakan di dalamnya. Kalau membacarakan luarnya itu kan kade ayo kita luasi lagi tambah ya. Nah, kalau masjid Mekah Bare di sini sekadar ketawapan saja riwayatnya sekadar ketawapan kan jadi di kulilingannya itu ke rumah orang tadi kan ya rumah orang lalu sedihnya Umar menukari rumah orang itu tukari saja jadi menukari itu larang kan kalau kegampangan rumah orang ditukari kira anak ba'alih bukan anak ba'ulah bermacam-macam kalau larang sih dia nyukare. Jadi orang itu balik sorong tuh ke harga kecewa. Larang pang harganya. Nah itu lalu diibangun di luar sih masjid Makassar. Rumah orang tadi itu kali sekelilingnya. Sampai ke pasar, disuruh mempasar toko karena ampunnya lah orang banyak ya. Disuruh balik dan merek. Diulah napa? Masjid. Matinya pasar pasar ian. Ya kah? Pasar kalau barek. Wah ini. Ya kak, nah ya kak. Dari pasar sampai dua dah kata pasir bawa dah sudah nita. Jadi pasarnya nampak kalah wah ini, baundur. Inya disuruh malu aja nita. Nah pasarnya tak artinya orangnya kata berkurang aja nita. Nang sekarang mengisi itu berbanyak aja. Nang Tuhan Tuhan itu nampak banyak juga. Pinanya mengisi, inya kita merasa parak mati je berkendak. Nah, ya kalah. Itu dah jadi disuruh gak nale apa rasanya. Disuruh cuma gak nale. Coba kita baca terus. Fata adimuhi sijar labuha bilbunyan ilmati nilhasani. Kita gonoli. Kita tinggiakan. Bacaan memang gonil ini meninggikan lamun tinggi halus pada cucuk kalau mau dilawan apanya bisa juga nih dong pengarang kitab ini bisa juga tinggi akan sentihangnya tentu hadisannya jaraknya napa nah kasuwe juga jadi danal salah lamun misalnya dulu luas penjaran dah tiangnya nah pengarangnya cabak kah nah cabak cabak ya tak nah, cabak ujar bila bunyi anil matin bangunnya nang kuat-kuat. Nah, ulin. Ya kah? Napa lagi? Wasit. Tinggi-tinggi pulang, napa nang peningginya yo. Anjong lah. Anjong lah yang menyeranda taan anjong lagi jadi peningginya anjong. Jadi artinya nah ini jadi kalau ayeuna kana banjir kita bila langgar ja anu ja anu nang jabuk-jabuk aja. Ulinnya, ya kan anak-anak papannya, jangan. Ini kita disuruh Tuhan supaya bunyian matin, nang kuat. Al-Hasani pulang, nah, nang agak, jangan nang uho. Nah, nang kaya mapa Tuhan menyuruh kita, nang membesarakannya kaya mapa. Nah, musawiyan li bunyianil balas, sama lawan rumah mas. Ganannya dan tingginya dan bagusnya kuatnya tanggalan rumah. Jadi ya Pak Haji Jani boleh langgar jangan kalah pada rumah Haji Jani. Mesti bagus langgar pada rumah sorong. Minta tak? Minta tidak jangan kalah. Sebab ini rumah Tuhan jangan tetap kalah orang sugih. Jangan kalah orang susah. Nah, ini.